Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman kathiru amma ba'd. Qala fadilatu syaykhil al-amah Abdul Aziz bin Abdullah bin Ibaz rahimahullahu ta'ala, wa kullu rasulin yadau ummatahu ila tauhidillahi. Dari matan aja dulu berarti ya. Dari matan berarti apa? Qala al-musannif bahasa Allahu. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Kullu ummatin. Wa kullu ummatin ba'athallahu ilaihim rasulan min Nuhin ila Muhammadin ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdahu. Wayanhahum an ibadati taguti. Baik, langsung syarah. Wat tagutu huwa kullu ma ubida min dunillahi wa huwa radin. Wa kullu man hakama bighairi ma anzalallahu aw da'a ila dhalika. Wat tagutu huwa alladhi yatajawazul hadda imma bisyirkihi wa kufrihi wa imma bidawatihi ila ibadati nafsihi aw radiya an ya'buda min dunillahi ka fir'auna wan namrudi aw idda'a shay'an min ilmi al-ghaibi kal kahanati wal 'arrafina was saharati fil jahiliyyati wa fil islami wa kadhalika man hakama bighairi ma anzalallahu mu'tamidan muta'ammidan fahaulai ru'usut tawaghiti wa kullu ma jawaza al-hadda wa kharaja an ta'atillahi yusamma taghutan. Qala ta'ala la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu min al-ghayy far-rusydu al-islamu wa ma ja'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama wal-ghayy الكفر بالله والضلال. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. حسبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Faqala al imam al mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab kullu ummatin ba'asallahu ilaihim rasulan. Ini ya, min Nuhin ila Muhammadin ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah wa yanhahum an ibadati taghut. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa laqad ba'asna bi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wa jitanibut taghut. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, setiap umat, maka Allah mengutus kepada setiap umat seorang Rasul mulai dari Nuh hingga Nabi Muhammad SAW, yang Rasul ini memerintahkan mereka untuk beribadah pada Allah semata dan melarang mereka dari peribadatan kepada taghut. Dalilnya ialah firman Allah, sungguh kami telah mengutus seorang Rasul kepada setiap umat, yang Rasul ini menyeru, beribadahlah kalian pada Allah dan jauhilah taghut. Ya, kata Syekh bin Bas, kullu rasulin yad'u ummatah ila tauhidillah. Setiap rasul itu menyerukan kepada umatnya untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam ibadah. Hatta Nabi Lut alaihissalam, yang kita kenal problematika pada umatnya adalah homoseksual, namun inti dakwah Nabi Lut alaihissalam ialah dakwah tauhid. Ya, ini dijelaskan oleh Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali dalam buku beliau Manhajul Anbiya fi Da'wah ilallah. Ya, maka tidak ada nabi, seorang nabi pun, seorang rasul pun yang inti dakwahnya pada selain tauhid. Itu tidak ada. Dan perselisihan yang ada di kalangan para dai, para juru dakwah, itu kata Syekh Shalih Fauzan, itu akibat mereka tidak becus dalam mendakwahkan tauhid. Ya. Apakah mereka tidak fokus di dakwah tauhid, malah fokus di dakwah yang lainnya, atau yang mereka dakwahkan keliru, salah? Ya, disangka mereka tauhid, padahal yang mereka dakwahkan adalah selain dari tauhid. Ya, semisal ada orang yang mengklaim dakwah tauhid, mengkaji nawakidul Islam, mengkaji qaidul arba, mengkaji usul salasah, hakikatnya dia sedang melawan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan pembatalkanlah manistahza'a, barang siapa yang mengolok-olok ya, sesuatu yang datang dari Allah, ayatnya, rasulnya, maka dia kafir. Langsung dia katakan ini tidak kafir. Ini tidak kafir. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu terhadap kekafiran mereka atau justru malah membenarkan agama mereka, mazhab mereka, kafara ijma'an, ini enggak kafir. Ya. Nah, ini dakwahnya berarti dakwah tauhid keliru, tidak di atas rel, ya. Berarti dakwah tauhid saat ini tersusupi, ya. Oleh orang-orang seperti itu. Iya dan billah. Nah, setiap rasul mengajak kepada umat untuk mentauhidkan Allah, mentaati Allah dan meninggalkan kesyirikan dan bermaksiat kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wajtanibut tagut. Oh, ibadullah, yakni beribadahlah kalian pada Allah, taatilah beli, taatilah Allah, dan tauhidkanlah Allah. Wa wahiduhu wastaqimu 'ala dini. Istiqomahlah kalian di atas agamanya dan jauhilah tagut. Nah, kemudian kata Syekh bin Bas, tagut mahuwa kullu ma'ubida min dunillah wa huwa radin. Itu segala yang diibadahi selain Allah dalam keadaan diridho diibadahi. Nabi Isa alaihissalam diibadahi, namun Nabi Isa alaihissalam enggak ridho diibadahi, maka Nabi Isa alaihissalam itu bukan tagut. Ya. Tagut itu yang dalam keadaan dia tidak bisa mengingkari dia diridho diibadahi, itu tagut. Batu-batu yang disembah tagut. Ya, kullu man hakama bi ghairi ma anzalallah, dan setiap yang berhukum kepada selain hukum Allah, apa yang Allah turunkan, atau da'a ila dalik, malah mengajak kepada berhukum pada selain Allah, maka itu tagut. Ya. Itu tagut. Semua yang berhukum dengan selain hukum Allah, kata Syekh bin Baz, tagut. Kalau dia enggak sampai murtad, ya tagut asghar, di subulus salam. Kalau dia sampai murtad, ya tagut akbar. Dan sayangnya hanya satu yang selamat dari empat kemungkinan, kata Syekh bin Baz, setiap penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, yaitu yang dia meyakini hukum yang dia gunakan dari undang-undang setan, undang-undang iblis yang dia gunakan tersebut selain hukum Allah tersebut, itu dalam keadaan diyakini keharamannya, diyakini kebatilannya, dan diyakini hukum Allah lah yang benar, hukum Allah lah yang wajib ditunaikan, namun karena faktor politik, karena hawa nafsu, suap dan yang lainnya, akhirnya dia berhukum dengan selain hukum Allah, dan dia syirik asghar, dan dia tetap dikategorikan sebagai orang yang zalim. Hanya ini yang selamat, gak ada yang lain. Ya, gak ada yang lain. Ada sebagian orang yang mengigau, yang halu, yang dibantah oleh para ulama, dan terus Syaikh Shalih Fauzan mengatakan itu kalau dia tabdil. Tabdil itu apa? Dia mengatakan ini hukum Allah, padahal jelas undang-undang setan, undang-undang iblis. Entah undang-undang Amerika, undang-undang Belanda, semua undang-undang setan itu, konun syayatin. Dia katakan ini hukum Allah. Kata Syaikh Shalih Fauzan, mana ada orang yang kayak begitu? Itu halu. Ya. Jadi yang dikatakan berhukum dengan selain hukum Allah, ya tidak menjadikan syariat Allah sebagai sumber hukum. Nah, selain dari yang keyakinan tadi, dia meyakini undang-undang setan yang diterapkan tersebut batil, ya, dan meyakini hukum Allah yang hak, dia tagut asghar. Itu pun khilaf di kalangan ulama. Hanya Syekh bin Baz yang sedikit lunak di sini. Permasalahan ini kita bahas waktu itu di Subuh Salam, ya, di kajian kita. Guru Syekh bin Baz di Tahkimul Qawanin pernah kita daurahkan selesai, tidak berpendapat seperti itu. Ya. Dan banyak para ulama yang lainnya tidak berpendapat seperti itu. Oh, Allahul Musta'an. Ya. Tapi barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Wa tagut huwa alladhi yatajawazu al-hadd. Tagut ialah yang melampaui batas. Apakah dengan disekutukan atau dikufuri, ya, dengan kesyirikan kepadanya, wa kufri. Wa imma yad'u bidawatihi ila ibadati nafsihi. atau dia mengajak kepada peribadatan kepada dirinya sendiri, ya dan billah. Ya, walaupun mereka tidak beribadah kepadanya, namun dia mengklaim, ayo ibadahi saya. Dengan seperti apa? Ketika dia mengatakan, nanti kalau saya meninggal, datangi kuburan saya. Silakan datangi kuburan saya, tawasul kepada kuburan saya, berikan doa kepada saya. Maka dia tawud. Ya. Baik. Auradiya ayyubad min dunillah, atau dia ridho kalau dia diibadahi. Ya, maka dia tawud. Ya. Kesemisal Firaun, Namrud, awidda'a, atau dia mengklaim mengaku-ngaku syai'an min ilmil ghaib. Ya, tahu dari perkara yang gaib, maka dia tagut. Padahal Allah Ta'ala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard wal al-ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada seorang pun yang mengetahui di langit dan di bumi, tidak seorang pun, semua yang ada di langit dan bumi, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Ya. Tabarakallahu fik. Ya. Maka ini tagut. Semisal para peramal yang mengklaim besok terjadi demikian. Ya, perkara gaib, nah itu tagut. Kemudian ya, kal kahanah, semisal para dukun, arrafin, para peramal, saharah, tukang sihir, fil jahiliyah, fil Islam, dalam di masa jahiliyah maupun pada masa Islam saat ini. Ya, maka mereka tagut. Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah yang mengetahui yang gaib, tidak Allah akan tampakkan perkara gaib tersebut kepada siapapun. Ya. Wakadzalika man hakama bighairi ma anzalallahu muta'ammidan. Demikian pula orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, secara sengaja. Ya, dia berhukum. Fahaulai min ru'us fahaulai ru'usut tawagit, mereka lah para ya pentolan-pentolannya tagut. Ya. Dan berhukum dengan selain hukum Allah itu berarti syirik dalam tauhid rububiyah. Karena hukum milik Allah. Dan ketika kita berhukum kepada hukum Allah, itu juga bagian dari tauhid uluhiyah. Karena berhukum dengan hukum Allah adalah ibadah. Ya. Jadi enggak tepat. Tauhid itu terbagi menjadi empat. Tauhid hakimiyah, ini tidak tepat kata Syekh Shalih Al-Fauzan di Syarah Kasbus Syubhat. Karena hakikatnya berhukum dengan selain hukum Allah itu kembali kepada tauhid rububiyah atau tauhid uluhiyah. Ya, tauhid rububiyah atau tauhid uluhiyah. Tidak ada yang keempat. Tabarakallahu fik. Ya. Itulah konsekuensi dari rububiyah Allah ketika dia berhukum dengan hukum Allah, beriman kepada rububiyah Allah. Kesempurnaan kekuasaan Allah, ya. Maka kekuasaan kesempurnaan hukum Allah maka harus diibadahi dengan berhukum kepadanya. Ya. Oleh karena itu orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah tersebut, Allah sebutkan sebagai orang zalim, orang fasik, orang kafir. Ya. Kemudian fahamana kullu man jawaza al-hada, setiap yang melampaui batas, keluar dari ketaatan pada Allah, itu dinamakan tagut. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Ini telah dibahas tafsirnya secara panjang waktu itu Rasul Ibn Bas di Subuhul Salam. Di kajian kita di sini telah selesai. Sungguh telah jelas mana yang ar-rusyd, mana yang ghaib. Nah, ini akan dibahas. Apa itu ar-rusyd? Itu al-Islam. Sungguh telah jelas mana Islam dan mana al-ghaib. Ya, Islam wa majabihi nabi, dan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu syariat Islam ini. Wal ghaib al kufru billah wad dalal. Sungguh telah jelas mana Islam, mana kekufuran dan kesesatan. Faman yakfur bi tagut, siapa yang beriman, siapa yang kufur pada tagut, wa yu'min billah. Ini lihat. Syarat pertamanya itu kufur kepada tagut. Ini fi'lu syart. Ya, baru beriman pada Allah. Ya, jadi nafyu isbat. Mesti kufur kepada tagut dulu. Dan beriman pada Allah baru faqadistam sakabiru latilus qalan fi samalaha, baru dia telah berpegang dengan tali yang kuat, itulah ilaha illallah, baru dia beriman yang tidak akan putus. Wallahu samiun alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sampai sini ya. Qadar baca matanya dibajarai kan khutbah, matanya dibajarai. Iya dibaca. Ini kan enggak langsung aja baca aja. Tsumma qala asy-syekh rahimahullahu taala fayakfur bit-taghuti yani yatabarra'u minhu wa ya'taqidu butlanahu fayatabarra'u minasy-syirki wa yu'min billahi yani yusaddiqu annallaha ma'buduhu wa ilaha wa ilahuhu al-haqqu wa yu'minu bis-syari'ati wa bi Muhammadin alaihi salatu wassalamu wa yanqadu lidzalika hadha huwa al-mu'minu thumma qala faqad istamsaka yani ista'sama. Baik. Dan Allah berfirman, barang siapa yang kufur kepada tagut, yakni dia berlepas diri dari tagut, meyakini kebatilan tagut, berlepas diri dari kesyirikan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya risalah khusus. Namanya risalah makna tagut. Pernah kita kaji juga di sini selesai. Ya, mudah-mudahan kita bisa ulang. Karena kajian ini seakan-akan dijauhi oleh orang-orang yang menisbatkan diri sebagai pengikut dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi dia menjauhi buku ini, risalah ini, risalah makna tagut. Ya, karena mereka sudah terlanjur menempatkan al-wala mereka kepada penguasa. Ya, dan mereka barok kepada siapa saja yang barok terhadap penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Akhirnya risalah ini mulai dijauhi, ya, mulai dikaburkan oleh kaum muslimin. Nah, dan ahlus sunnati wal jamaah mesti bangkit membawakan risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dibacakan lagi. Kalau punya kemampuan mengetik, diterjemahkan. Kalau punya kemampuan di media sosial, disebarkan isi-isi dakwah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab agar umat tahu hakikat sebenarnya. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di risalah makna tagut menjelaskan hakikat kufur kepada tagut itu, Anda meyakini batilnya peribadatan kepada selain Allah, Anda musuhi pelakunya, Anda benci pelakunya, dan Anda kafirkan pelakunya. Itulah konsekuensi dari kufur kepada tagut. Kalau seorang tidak meyakini batilnya kesyirikan, seorang tidak meyakini, tidak memusuhi pelaku kesyirikan, tidak membenci pelaku kesyirikan, dan tidak mengkafirkan pelaku kesyirikan, maka dia belum kufur kepada tagut. Siapa yang bicara? Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab. Di mana? Di risalah makna tagut. Dijelaskan dengan apik oleh Syekh Shalih Fauzan. Kita bacakan waktu itu, selesai. Disakan ya, bukan di sini. Mudah-mudahan kita bisa bacakan di masjid ya, bukan disakan, diulang lagi. Ya. Dan itu enggak masalah kita ulang-ulang lagi. Taib. Nah, mana lagi tadi? Wa yu'min billah, yakni maksudnya yusaddiqu, dia membenarkan Allah ma'buduhu. Ya, Allah lah sembahan dia, ilahnya yang hak, ya. Dan dia beriman kepada syariat Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi Muhammad SAW, dia tunduk kepada syariat tersebut, inilah dia yang beriman. Baru Allah jawab, ini jawab syaratnya, faqad istamsaka. Kalau dia sudah kufur pada tagut, beriman pada Allah dengan segala tadi maknanya, baru dia telah berpegang i'tasama. Ya, dia telah berpegang bil-ulwatil wusqa. Thumma qala Syekh Ibnu Bazin rahimahullah taala bil urwatil wuthqa wa hiya la ilaha illallah kalimatut tauhid yani faqad istamsaka bil urwatil lati lan qita'a laha bal man istamsaka biha sadiqan wastaqama 'alayha wasala ilal jannati wal karamati li anna la huquqan wa hiya tauhidullah wa ta'atu wa tiba'u syari'atihi. Taib. Maka dia berpegang dengan urwatul wuthqa, yaitu la ilaha illallah, kalimat tauhid. Maka dia telah berpegang dengan urwah, tali yang tidak akan putus. Maka ketika dia telah kufur pada tagut, beriman pada Allah, maka dia menjadi mukmin yang kuat. Ya. Bal man istamsaka biha, bahkan barang siapa yang berpegang dengan kalimat la ilaha illallah tersebut shadiqan, dengan jujur, wastaqama 'alaiha, dan di istiqamah di atas jalan la ilaha illallah, dia mengkufuri segala peribadatan kepada selain Allah dan dia menetapkan peribadatan hanya pada Allah, maka dia akan sampai kepada surga dan karomah. Ya. Li anna laha huquqan, karena la ilaha illallah punya hak, yaitu tauhidullah, mengesakan Allah dalam ibadah, dan juga kalau makna tauhid bukan cuma beribadah kepada Allah, namun juga tidak beribadah kepada selain Allah dan mentaatinya, mengikuti syariatnya. Terus, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa khatamul anbiya'i wal mursalina wa huwa rasulullah ila jami'i ahli al-ardi min al-jinni wal insi fayajibu ala jami'il mukallafina ta'atihi ta'atuhu wa ittiba'u syari'atihi wa la yajuzu li ahadin al-khuruju anha wa jami'i syara'il madiyati kulliha kulluha nusikhat bi syari'atihi alaihi salatu wassalamu kama qala Allah azza wa jalla qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Dan Muhammad SAW beliaulah penutup para nabi dan rasul, ya, beliau adalah Rasulullah, utusan Allah kepada seluruh penduduk bumi, apakah jin dan manusia, ya, semuanya. Maka manjin juga wajib bersyariat dengan Nabi Muhammad SAW. Maka sholat isya 4 rakaat ada syariat juga, sholat sunnah rawatib ba'diyah isya, witir, tahajud, ya. Wanita mereka jin berjilbab, berhijab, ya. Maka yang menampak-nampakkan diri nyamar jadi orang yang telah mati itu jin kafir. Kalau jin mukmin gak kayak gitu, ya, nggak mungkin menampakkan. Kalaupun kelihatan, ya pakai cadar, pakai jilbab kalau jin wanita. Kan dia beriman dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau enggak dia fasikoh. Ya. Maka wajib bagi setiap mukallafin, setiap hamba yang akil balik, ya, yang telah dituntut oleh syariat untuk melaksanakan syariat, mentaati beliau, mengikuti syariat beliau. Nggak ada alasan dia sudah hakikat, ma'rifat, sehingga dia bebas lepas dari syariat Muhammad SAW, gak ada. Ya, jangankan dia, siapa dia? Khidir alaihissalam, jangankan Khidir, Nabi Musa alaihissalam, kalau dia hidup di masa Nabi Muhammad SAW, kemudian dia gak ikut Nabi Muhammad SAW, dia akan celaka. Kata Nabi SAW, ya, walladhi nafsi biyadihi law kana akhi Musa hayyan, ma wasi'ahu illa tiba'i. Seandainya saudaraku Nabi Musa saat ini masih hidup, enggak punya kelapangan Nabi Musa kecuali dia mesti ikut aku. Ya. Jadi itu orang gila yang mengatakan saya sudah hakikat ma'rifat, kamu ikut syariat, kamu orang syariat. Saya udah enggak sholat. Itu orang gila, dikufur. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan itu pembatal keislaman. Siapa yang keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW dengan klaim sebagaimana keluarnya Khidir dari syariat Musa, itu dia enggak paham juga lagi. Khidir itu bukan umatnya Musa. Ya, makanya ketika berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, siapa kamu? Anak Musa. Musa min Bani Israel? Musa Bani Israel? Iya. Dan Nabi Musa alaihissalam diutus hanya untuk Bani Israel. Dan Khidir adalah da'i, dan dia pendapat yang paling kuat, Nabi. Kalaupun dia wali sekalipun, dia bukan umat Nabi Musa alaihissalam. Dan dia telah wafat. Kalau masih hidup, wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ikut perang Badar. Kalau enggak dia berdosa, dosa besar, enggak ikut di perang Badar. Ada nama 313 pasukan kaum muslimin di perang Badar waktu itu ada nama Khidir? Enggak ada. Khidir bukan ahlul Badar. Ya. Kalau Khidir ahlul Badar, dia wajib ikut. Dia wajib berbaiat di Baiatur Ridwan. Ya, baiatu yang di baiat tahta syajarah. Dia wajib, enggak bisa. Dan dia wajib bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Enggak bisa. Kalau dia masih hidup, kalau enggak dia murtad dari Islam. Dan dia mungkin Nabi Khidir murtad. Artinya Nabi Khidir telah wafat. Paham sini ya? Nah ini karena ada orang-orang yang seperti itu. Ya. Akhirnya dia mengklaim Khidir masih hidup, tuh Khidir jadi orang gila. Dia belajar sama orang gila. Atau dia lagi tidur dibangunin sama setan. Ngaku-ngaku saya Khidir. La ilaha illallah. Akhirnya dia mengeluarkanlah ya statement-statement nyeleneh. Allah musta'an. Maka tidak boleh bagi seorang pun untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Jami'u syara'i al-madiyah. Semua syariat-syariat yang terdahulu. Boleh dibaca kuliha. Ya, boleh kuliha. Semuanya nusikhat itu telah dihapus dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah berfirman. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Wahai manusia, aku adalah Rasul Allah untuk kalian semua. Ya. Dan Allah Ta'ala berfirman sebelumnya. Walladina amanu bihi wa azzaru. wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'u an-nur alladhi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Ini belum dibaca ya. Ya, dan orang-orang yang beriman yang menolongnya, membantunya, mengikuti cahaya yang Allah turunkan bersamanya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Fadl qala subhanahu wa yakfur bihi wa qala subhanahu wa man yakfur bihi min al-ahzabi fan naru maw'iduh. Baik. Terus wa qala alaihi salatu wassalamu fil hadits as-sahih walladhi nafsi biyadihi لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة، وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله على أنه لا يسع أحدا من هذه الأمة الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن من اعتقد ذلك فهو كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة. نسأل الله العافية والسلامة. مخرجا من الملة. نسأل الله العافية والسلامة. طيب. Dan Allah Taala berfirman, wa may yakfur bihi min al-ahzab. Dan kelompok-kelompok mana yang kufur kepada risalah Nabi Muhammad SAW, fannaru maw'iduh, maka neraka itulah ancamannya. Dan Nabi SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadil ummah, tidak ada seorang pun dari umat ini yang mendengar namaku. Yahudi diakah atau Nasrani diakah, dia mendengar nama Nabi Muhammad SAW, kemudian dia mati, walam yu'min billadhi ursiltu bih, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada risalah yang aku bawa, illa kana min ahli nar, melainkan dia adalah penduduk neraka. Maka cukup dengar nama Nabi itu adalah hujjah. Enggak perlu kita ngetok-ngetok rumah Paus Paulus, rumah uskup-uskup, pendeta-pendeta di Bolivia, di Brazil, ketika mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, mereka malah beriman kepada tagut, mereka beriman pada Injil, mereka beriman kepada dewa-dewa, tidak mau beriman pada Nabi, maka kita katakan mereka kafir. Kalau mereka mati, penduduk neraka. Hujah belum tegak kepada mereka, belum ada yang ngetok-ngetok rumah mereka, nyampe dakwah ke Rasulullah SAW kepada mereka. Enggak, cukup dengar nama Nabi Muhammad SAW. Dan ayat-ayat dan hadis terkait hal ini sangat banyak. Para ulama rahimahullah telah bersepakat bahwa tidak ada kelapangan bagi siapapun untuk dia bisa keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa yang meyakini hal tersebut, yaitu meyakini dia boleh keluar dari syariat Nabi dengan klaim sudah mencapai hakikat, ma'rifat, sudah punya ilmu laduni, sudah punya futuhat. Kalau futuhat itu ilmu yang diajarkan kemudian langsung jadi wali. Kalau laduni tanpa belajar langsung min ladun, min indillah, dari sisi Allah. Dia pikir dia Khidir kali. Ya. Kalaupun ada di antara umat ini yang mulhamun, itu Umar. Itu Umar. Nah, kalaupun ada, ya Umar. Makanya Umar radhiyallahu taala anhu diberikan ilham yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengenai hal ini ditampakkan pasukan Sariyah, ya. Fil Jabal, ya. Dalam keadaan beliau sedang berkhutbah di atas mimbar di Madinah dan yang lainnya. Mana lagi tadi? Maka siapa yang meyakini hal ini, dia bisa keluar dari syariat Nabi, maka dia kufur akbar yang mengeluarkan dari Islam. Kita memohon pada Allah al-afiyah dan salam. Kemudian Mbak Dimatan fil hadis Rasul Amri. Thumma qala al-musannifu fi akhiri madnihi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, wa fil hadithi ra'sul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillahi wallahu a'lamu. Nah, ini kita bahas dulu dalam hadis ra'sul amri al-islam. Ya, pokok segala urusan itu adalah Islam. Ya, segala urusan adalah Islam. Jadi di sini Syekh Muhammad bin Abdullah berdalil dengan hadis ini bahwa setiap segala sesuatu pasti punya roksunnya, punya pangkalnya, dan pangkal dari pokok, ya, dari semua ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah Islam. Ya, Tanpa Islam tidak diterima semua amalan-amalan seseorang. Dan amuduhu, tiangnya adalah sholat. Maka pendapat yang paling rajih, orang yang enggak sholat, ya, dia kufur karena tiang agamanya sudah roboh. Ya. Kemudian dirwatu sanamih, puncak tertingginya a'lahu akmaluhu, gitu maksudnya. Ya. Dirwah, puncak sanam itu kan aslinya punuk unta itu. Artinya yang tertinggi dari unta, puncaknya, a'lahnya. Puncak tertinggi dalam Islam adalah jihad fisabilillah. Ya. Allah alam. Terus tafadhal dibaca syarahnya. ثم قال المعلق في آخر تعليقه وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة السنام الجهاد في سبيل الله فعلى جميع المكلف فعلى جميع المكلفين أن يوحدوا الله ويعبدوه دون كل ما سواه وأن يكفروا بالطاغوت وينكروا عبادته ويلتزموا بالتوحيد واتباع شريعته سبحانه وتعالى وتعظيم أمره ونهيه. طيب. Maka wajib fa'ala jami'il mukallafin, wajib bagi setiap mukallaf, hamba, ya, untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepada-Nya, bukan kepada selainnya, bukan kepada semua selain Allah. Dan wajib bagi mereka untuk kufur kepada tagut, sifat kufur pada tagut tadi, meyakini kesyirikan peribadatan pada selain Allah, membenci pelakunya, memusuhi pelakunya, dan mengkafirkan pelakunya. Mengingkari peribadatan kepada tauhid. Wa yaltazimu bitauhid. Ya. Dan dia komitmen dengan tauhid, mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Subhanahu wa ta'ala. Mengikuti syariatnya, syariatihi, haknya, domirnya kembali kepada Allah, ya. Dan mengagungkan perintah dan larangannya. Terus. Wa rasul amri, yakni rasad dini, huwal islamu. يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فمن التزم بها دخل الإسلام وعموده الصلاة وهي الركن الثاني وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين ثم يلي ذلك الزكاة والصيام والحج وبقية أوامر الله. طيب. Pokok segala perkara yaitu ra'suddin, pokok dalam agama ini adalah Islam, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka siapa yang iltazama, yang komitmen dengannya, dia akan masuk Islam. Ya. Dan tiangnya adalah salat, yaitu rukun yang kedua. Yaitu ya, rukun yang paling agung setelah dua kalimat syahadat. Kemudian disertai dengan zakat, puasa, haji, dan seluruh perintah-perintah Allah yang lainnya. Terus. Wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillahi. Lianna bihi siyanatu dini siyanata lianna bihi siyanata dini wa himayatahu wa bihi da'watun nasi ila dinillahi wa ilzamuhum bilhaqi fahuwa dhirwatu sanamihi min jihatin ma tadammanahu min jihatin ma tadammanahu min himayatid dini wad-da'wati ilal haqqi wallahu a'lamu. Kemudian puncak dari Islam adalah jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah. Karena dengan jihad itulah penjagaan terhadap agama, himayatah, proteksi terhadap agama. Dan dengan jihad dakwah, ya, dengan jihadlah, yaitu ada dakwah, mendakwahkan manusia kepada agama Allah. Ya, dan mengilzam mereka, mengharuskan mereka untuk mengikuti kebenaran, maka itulah amalan tertinggi. Ya, dalam Islam. Dari aspek mana? Dari aspek kandungan penjagaan jihad terhadap agama dan dakwah kepada kebenaran. Wallahu a'lam. Selesai kajian kita, ya, dari ta'liqat Syekh bin Bas, ya, di sini dari syarah beliau dari usul salasah. Ya, saya mohon maaf atas segala kekeliruan dalam menyampaikan dan kekurangan tentunya karena segala keterbatasan. Pekan depan insyaallah kita akan lanjutkan dengan syarah Al-Qaidul Arba, ya, dari beliau. Dan khusus syarah Al-Qaidul Arba, saya akan tambah waktunya, durasinya ba'da Isya mungkin sampai jam 8. Ya, artinya setelah Isya nambah lagi durasi 20 menit, itu pernah kita tamatkan juga. Waktu itu bahkan ba'da Maghrib sampai Isya itu cuma ya, berapa pertemuan namanya? 4 ya. 4 pertemuan, ya mudah-mudahan kalau durasinya nambah pada Isya, ya paling 2 atau 3 pertemuan, setelah itu kita lanjutkan dengan kasyfu syubhat. Jadi khusus santri berarti bisa khatam ini semua, karena santri sudah belajar Fadhlul Islam dan Kitabut Tauhid. Nah, buat teman-teman yang non santri ya berarti bisa mengkhatamkan tiga risalah, Syarah Kasyfu Syubhat, Syarah Al-Qaidul Arba, dan Syarah Al-Usul, salah satu usul ya. Nah, tahun depan atau setelah Idul Fitri insyaallah baru kita lanjutkan dengan syarah-syarah yang lainnya ya. Ya, masih dari silsilah Rasail kita, karena komitmen di situ. Kita juga pernah membacakan silsilah Rasail Syarah Salih Fauzan tahun lalu, selesai dalam daurah dalam kajian yang lainnya. Sekarang pun juga kita kaji syarah silsilah Rasail Syekh Rajihi. Ya, tahun depan kita cari mungkin syarah Syekh Abdul Razzaq atau syarah Syekh Al-Utsaimin atau yang lainnya dari ulama-ulama kita. Ya. Baik, mungkin gitu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini ada ini.